الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pembahasan yang kemarin berhubungan dengan makna ihsa. Apa makna ihsa yang dikuatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dalam hadis man ahsaha dakhala al-jannah. Indah ya Tuhan menghafalnya. Baik. Dan ini merupakan tingkatan dasar dalam ihsa. Yang para ulama menyebutkan ada berapa tingkatan ihsa. Indah ya Muhammad Kalimah. Tiga ini itu menghafal lafaz-lafaznya, memahami maknanya. Yang ketiga, berdoa dengan nama-nama tersebut. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan nama-nama yang disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Qala rahimahullah ta'ala wa qad jama'tu 99 asman mimma dhahara li min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan aku telah mengumpulkan 99 nama dari nama-nama yang nampak bagiku tentang tetapnya nama tersebut dari Kitabullah dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa min kitabillah ta'ala al-awwal Allah. Maka nama yang sabit di dalam Kitabullah ta'ala yang pertama yaitu Allah. Yang Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala afanifillah dalam mengumpulkan nama-nama ini sesuai dengan ijtihad beliau, sebagaimana metode yang ditempuh oleh ulama ahli sunnah wal jamaah dengan bersandar kepada Alkitab dan sunnah yang sahih. Dan Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah ta'ala dalam membahas tentang nama-nama yang disebutkan oleh Syekh, insyaAllah akan diterangkan beberapa poin berhubungan dengan nama-nama tersebut dengan metode yang pertama menyebutkan dalilnya, karena ini perkara yang paling penting untuk kita tahu dasar dari suatu penetapan nama tersebut, apakah dari Al-Quran atau dari As-Sunnah. Baik. Kemudian penjelasan secara singkat. Baik. Dan yang ketiga, berhubungan dengan nama-nama yang sabit berdasarkan As-Sunnah, maka beliau akan menerangkan tentang derajat hadis yang menjadi landasan, apakah sahih ataukah dhaif. Karena memang pada sebagian nama yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala ada sebagian yang dhaif, nanti akan dikritisi berhubungan dengan dalilnya. Dhaif. Sekarang kita masuk pada nama yang pertama yaitu Allah. Dan nama ini akhwanifillah banyak sekali penyebutannya di dalam Al-Quran. Baik. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala huwallahul khaliq. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Dan di ayat yang pertama dalam Al-Quran di surat Al-Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman alhamdulillahi rabbil alamin. juga dalam lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali. Adapun dari as-sunnah, dalilnya hadis al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu dalam Sunan Tirmidzi, wa fihi ya Rasulullah anna hamdi zainun, nah, wa inna dhammi shaynun. Tapi yang di depan juga inna, ya Rasulullah, inna hamdi zainun, hamzahnya diubah ke bawah. Wa inna dhammi shaynun, faqala lahu dhaka Allahu azza wa jalla. Ada seorang yang berucap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai ya Rasulullah, sungguhnya pujian itu, pujianku itu kepada seorang merupakan apa? Zain, yaitu menunjukkan penetapan kebaikan baginya. Dan sungguhnya celaanku kepada seseorang berarti menunjukkan kejelekan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, dzakallahu azza wa jalla. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam artian yang, nah, demikian keadaannya itu hanya Allah, bukan kamu. Yang celaannya menunjukkan kebaikan orang yang dicela secara pasti, dan pujiannya menunjukkan pujian orang yang dipuji secara pasti, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia, akhwanifillah, terkadang dia memuji sebenarnya orang-orang yang jelek, nah, dan terkadang mencela orang-orang yang hakikatnya dia adalah seorang yang baik. Baik, ini maksud dari hadis dzakallahu azza wa jalla. Dan jelas, nah, terjadi penetapan nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu lafzul jalalah Allah. Nah, rawahu Tirmidzi wa sahahu Syekhuna Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala fil Jami' as-Sahih. Qala asluhu al-ila thumma hudifat al-hamzatu takhfifan fajtama'at al-amani fa'udhgimat al-ula fi'l-thaniyah fa'kila Allah. Berhubungan dengan ishtiqaq lafad Allah ini, akhanifillah, nam asalnya adalah al-ila, nam al-ila, kemudian nam dihilangkan hamzah untuk meringankan. Tayyib. Hamzah pada al-ilah, i-nya itu dihilangkan. Untuk apa kalau ditanya? Ini ishtiqaq lafdi sarfi, akan kita berhubungan dengan ilmu sarf. Hamzahnya dihilangkan kenapa? Untuk meringankan. Karena saking banyaknya disebutkan, kalau seorang mengatakan al-ilah, al-ilah ini terlalu tidak berat. Tapi kalau dihilangkan menjadi lebih ringan, sehingga fajtama'at laman, sehingga terkumpul dua lam. Baik, maka diidghamkan lam yang pertama kepada lam yang kedua. Nah, menjadi apa? Allah. Makanya dalam mengucapkan alhamdulillah ini hendaknya jangan sampai naam taib seperti awamun nas, Allah, Allah, bukan wawu di situ. Nah, taib pakai lam mufakham, itu ini asalnya lam, tapi lam yang apa? Yang tebal, jadi Allah. Maka makhrajnya makhraj lam. Ya, kalau masih bibirnya masih apa? Masih ada hubungannya, masih keliru ini. Ya, enggak ada hubungan dengan bibir. Allah, Allah. Ya. Bibirnya pegang, kalau masih gerak-gerak salah. Ya. Nah, kan masih Allah. Sebagian Allah. Nah, ada ini masih keliru. Ya. Dalam pengucapannya ini lam mufakham. Allah. Coba ukasa. Hah? Allah. Allah. Allahu Akbar. Ya. Ini dicek ininya. Kalau masih masih berpengaruh suaranya, ya masih berpengaruh suaranya, ini perlu di apa, dilatih lam, lamnya itu dipertebal, makhrajnya di lam, ya. Naam. Ini lafzul jalalah, karena asalnya memang apa, hurufnya lam, alhamdulillah. Cuma lam tebal dan mudgham, diidghamkan. Kecuali kalau sebelumnya adalah apa? Kasrah. Lillahi. Kalau lillahi ini nam tipis. Nah. Makanya yang penyebutan lafzul jalalah masih keliru, dibetulkan. Qala fa'ilahun fi'alun bima'na maf'ulun ka'annahu ma'luhun ay ma'budun mustahiqun min ibadah. Kemudian lafaz ilah itu sendiri dengan wazan fi'alun maknanya maf'ul, yaitu berarti ma'luh, maknanya yang diibadahi. Taib. Jadi ma'luh namanya, maknanya ma'budun mustahiqun lil ibadah, yang diibadahi, yang berhak untuk diserahkan kepadanya peribadatan. Wa hadza madhhabu Yunus Ibnu Habib wa Sibawai wal Kisa'i wal Qarra wal Akhfash wa rajjahahu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, ini nah pembahasan lughawi berhubungan dengan lafzul jalalah Allah. Nah. Sehingga jangan sampai salah dalam mengartikan. Berarti makna kalau ditanya makna lafzul jalalah Allah, maknanya apa wahyu? Yaitu zat yang berhak untuk diibadahi. Nah. Baik. Ini secara lugawi. Nah, wa ma'nahu dzul uluhiyah ay al mustahiqqu lil uluhiyyati wal ibadah. Dan maknanya adalah zat yang memiliki sifat uluhiyah. Jadi ditarik dari lafzul jalalah Allah, atau secara kaidah kemarin yaitu apa? Terkandung dalam lafzul jalalah Allah penetapan sifat apa? Al uluhiyah. Ay al mustahiqqu lil uluhiyyati wal ibadah, yaitu zat yang berhak untuk apa? Untuk diserahkan atau ditetapkan padanya sifat keilahian, sifat ilahiyah. Nah, dan yang berhak untuk diserahkan kepadanya peribadatan. Karena nah sifat uluhiyah hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk apa? Bersifat dengannya. Karena dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Nah. Ini makna ringkas dari lafzul jalalah Allah. Yang nama ini afani fillah merupakan apa? Al-ismul a'zam. Nah. Nama yang paling agung. Taib, nama yang paling agung, yang apabila seorang berdoa dengannya, Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk dikabulkan. Kemudian nama yang kedua Al-Ahad. Qala Allah taala qul huwallahu ahad. Nah, selain dalam ayat ini menunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah juga apa? Al-Ahad. Dalil dari As-Sunnah wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarihi an rabbih wa ana Allahul Ahadus Samad. Rawahul Bukhari. Nah, dari Abi Hurairah, nah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada hadis kursi yang beliau riwayatkan langsung dari Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anallah al-ahadus samad, dan aku adalah Allah al-ahad as-samad. Ini nanti juga dalil tentang tetapnya nama as-samad bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa an Buraidah radhiyallahu anhu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad. Nabi SAW mendengar seorang laki-laki mengatakan, Allahumma inni as'aluka anni ashaduka nam ashadu, dalam riwayat yang saya pada khanifila, ashadu annaka antallah. Ada penegasan, annaka antallah, la ilaha illa antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu bahwasanya aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah, yang tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali engkau, dan engkau adalah Al-Ahad As-Samad. Hadis ini penting, khanifillah, doanya dilengkapi. Naam. Doanya dilengkapi. Naam. Karena apa? Doa ini naam termasuk doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan ketika laki-laki tersebut selesai dari bacaannya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar doa tadi mengatakan, "Na'am, laqad da'a bismihil a'dham alladhi idza da'a bihi aqta wa idza sa'ala bihi fa idza da'a bihi ajab wa idza sa'ala bihi aqta." Sungguh dia telah berdoa dengan nama Allah yang paling agung, yang apabila Allah, na'am, apabila seorang berdoa dengannya Allah akan mengabulkan, dan apabila seorang meminta dengannya Allah akan memberinya. Nah, maka ini dilengkapi nah doa tersebut. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Sahih Al-Albani fi Sahih Abi Dawud. Nah, wa Sahih Ibnu Majah. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أحد الواحد الصمد تعديل ثلث القرآن. في أبي مسعود رسول صلى الله عليه وسلم mengatakan الله أحد الواحد الصمد, maksudnya surat قل هو الله أحد الله الصمد, ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis nah, dalam Al-Jami'us Sahih yang dikarang oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Wa hadithu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Bilalan inda ta'dhibihi yaqul ahadun ahad. Dan Bilal nah, tatkala dia diadab, disiksa oleh orang-orang Quraisy, yang keluar dari mulutnya adalah ahadun ahad. Yaitu apa? Nah, memanggil dan berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad ini. Yang sekaligus padanya bantahan untuk orang-orang kufar Quraisy bahwasanya sembahan yang hak itu hanya satu, adapun sekutu-sekutu yang mereka adakan adalah sembahan yang batil. Wa hadzal haditsu qad fassaltu al-qawla fihi fi tahqiqi ala muqaddimati Ibnu Majah 'ala Allah 'ala tabi'ah. Nah, yang berhubungan dengan hadis ini aku telah rinci nah pembicaraan tentangnya dalam tahqiq muqaddimah Ibnu Majah. Hadis rawahu Ibnu Majah nah dalam Al-Jami'us Sahih, dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam Al-Jami'us Sahih. Tayyib. Asluhu wahidun. Nah. Tayyib. Thumma qulibatil wawu hamzah fa asbaha ahadun. Nah, jadi nah, hamzah apa mipilah pada ahad asalnya adalah wawu yang diubah. Maknanya apa? Maknahu wa huwa alladhi la syabiha lahu wa la nadhir, yaitu zat yang tidak ada syabih, tidak ada yang menyerupai, wa la nadhir, dan tidak ada yang membandinginya. Sama semuanya kembali kepada penyerupaan. Intinya apa? Tidak ada yang semisal, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada sifat-sifat kesempurnaannya, nah, pada zatnya, dan pada perbuatan-perbuatannya yang maha sempurna dan maha bijaksana. wala sahibata wala walada wala syarik. Tidak ada na'am istri bagi Allah, tidak pula anak, tidak pula sekutu. Sahibah yang dimaksud zaujah. Tidak butuh. Nah, karena Allah dan yang Maha Tunggal. Tidak butuh pembantu, tidak butuh anak, tidak butuh sekutu. Walam yasbiquhu fi awliyatihi fi awwaliyatihi syai'un azza wa jalla. Tayyib. Dan lam yasbiquhu. Nah, lam yasbiquhu fi awwaliyatihi syai'un azza wa jalla. Ya, tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala pada nam awalnya, dalam artian apa? Tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Baik, ini maksud dari kalimat yang terakhir. Dari sisi keawalan, Allah adalah awal yang tidak ada sesuatu yang sebelumnya. Karena apa? Awalnya Allah adalah awal yang azali. Nah, tayin yang tidak didahului dengan ketidakadaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala al-awwal. Nah, tayin al-awwal, tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah Subhanahu wa taala dari sisi wujud. Nah, sehingga pada nama Allah Subhanahu wa taala al-ahad al-khaliq. Nah, penetapan dan bahwasanya dia satu-satunya zat yang memiliki sifat kesempurnaan, satu-satunya zat yang wajib untuk diibadai, yang hak, dan zat yang tidak butuh kepada apa? Sekutu. Juga apa? Zat yang tidak ada sesuatu pun yang tidak mendahuluinya. Baik. Ini dua nama dulu karena ada kebutuhan keluar. Nah, untuk menjemput orang tua. Nantawi bihada, subhanakallah, bihamdik, asyadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka. Waktu yang tersisa untuk wawancaan, nah, gunakan untuk berdoa, karena antum dalam kondisi berpuasa. Kondisi berpuasa termasuk kondisi yang dalam pintu pengambilan doa terbuka luas, jangan disia-siakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.